Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita masih di dalam bab atau dalam pembahasan tentang bab al-khauf minasyirik, sikap takut dan kekhawatiran dari kesyirikan. Tersisa mungkin dua dalil dalam bab ini yang belum kita baca, belum kita bahas, yaitu dua hadis terakhir. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang meninggal, bahwasanya Rasulullah berkata bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih menyeru atau beribadah atau berdoa kepada selain Allah sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah, maka pasti dia akan memasuki an-nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab tafsir ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, dan di antara umat manusia ini ada yang berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Pernyataan dalam kalimat atau dalam hadis ini man mata, yakni maksudnya dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, sehingga ancamannya adalah kepastian dia masuk an-nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, kemudian dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan belum bertaubat, maka bisa dipastikan dia masuk an-nar. Dari mana kita tahu kepastian itu? Di luar adanya dalil-dalil yang umum dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, ingin kita mencoba memetik sebuah bentuk kepastian dari hadis ini, bahwa yang meninggal dunia dalam keadaan masih menyekutukan Allah pasti dia masuk an-nar, yaitu dari kalimat man. Man di sini adalah sebuah isim yang mengandung makna persyaratan. Man mata, barang siapa. Nah, dalam istilah kaidah bahasa Arab, jumlah atau sebuah kalimat, sebuah konteks pembicaraan yang mengandung makna persyaratan, maka jawaban dari persyaratan itu mengandung makna kepastian. Nah, coba perhatikan kalimat man mata. Man di sini isim syarat jazim. Man mata wa huwa yad'u, dalam keadaan dia masih berdoa kepada selain Allah, kepada tandingan untuk selain Allah, dakhala an-nar, pasti. Jadi makna secara bahasa Indonesianya harus disertai dengan kalimat pasti. Nah, dari mana wong enggak ada dalam konteks hadis? Jawabannya itu dikandung dalam kaidah-kaidah bahasa Arab yang telah dipahami oleh para ulama. Nah, kemudian yang perlu ditegaskan dalam hadis ini, kalimat yad'u. Yad'u secara bahasa, maknanya secara bahasa adalah berdoa. Namun dalam makna istilah, dalam ketentuan makna secara syariat, kalimat yad'u di sini mencakup dua jenis doa. Karena doa itu sebagaimana sudah sering dijelaskan adalah terbagi menjadi dua. Ada doa mas'alah, yang kedua namanya doa ibadah. Doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa mas'alah yang pertama, yang kedua doa ibadah. Apa itu doa mas'alah? Doa mas'alah itu seperti yang sering kita lakukan, yang berarti doa, yakni permohonan. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Rabbi irzikni, ya Rabbi aslimni, atau yang semakna dengan ya Allah berilah rizki, ya Allah selamatkan aku. Nah, ini doa yang melalui lisan dengan pengucapan permohonan dinamakan doa mas'alah. Nah, ini jenis doa yang pertama. Jenis doa yang kedua dinamakan doa ibadah, yaitu yang dalam bentuk peribadatan, dalam bentuk ibadah. Ketika kita saum, saum itu doa pada hakikatnya. Kenapa? Seorang yang saum, di dalam sanubari dia, di dalam kolbu dia, dia mengharap dia mendapatkan ajr dari Allah, mendapatkan ridha, sehingga dia mengandung makna doa. Orang yang sedang bersedekah, sedekah itu ibadah, tetapi dia mengandung makna apa? Doa. Karena orang yang bersedekah, dia berharap di dalam hatinya, ya Allah terimalah sedekah saya ini. Nah, jadi barakallahu fikum, ini dua jenis doa. Doa itu dibagi menjadi apa? Dua macam. Doa mas'alah, sudah kita tahu kita definisinya. Yang kedua dinamakan doa ibadah. Nah, termasuk ta'lim kita ini, ini termasuk doa ibadah. Kenapa? Karena ini di satu sisi dia adalah ibadah. Kita pun yang hadir di tempat ini, insya Allah berharap di dalam sanubari kita bahwa Allah akan meridhai kita, berharap bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Maka ini doa ibadah. Lah, yang dimaksud dalam hadis ini, man mata wa huwa yad'u, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih menyeru berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan. Yang dimaksud berdoa di sini dua jenis doa. Dua jenis doa. Baik yang berdoa kepada selain Allah, beristi'anah ataupun beristighatsah kepada makhluk, sesuatu yang di luar kemampuan makhluk tersebut, memohon kepada sesuatu yang sama sekali tidak mampu untuk merealisasikan permohonan tersebut, maka itu adalah termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis ini. Ini jenis yang pertama. Atau jenis yang kedua, dia tidak berdoa secara lisan. Dia tidak meminta, tidak memohon secara lisan. Tetapi dari praktek amalan yang dia lakukan, misalkan dia bernazar menyembelih kurban untuk sebuah kuburan atau untuk sebuah pohon atau untuk jin, ya, menyembelih kambing untuk dipersembahkan kepada jin agar jin itu tidak mengganggu. Dia secara lisan tidak mengucapkan, wahai jin, janganlah engkau ganggu kami. Wahai jin, sembuhkanlah penyakit kami. Wahai jin, jauhkanlah musibah dari tempat kami. Dia tidak mengucapkan secara lisan. Tetapi secara hal, secara perbuatan, secara praktek, ketika dia menyembelih kurban, kemudian kurban tersebut disembahkan kepada makhluk tertentu, kepada jin misalnya, atau pohon tertentu, dan seterusnya, maka itu bagian daripada doa. Dinamakan doa apa? Doa ibadah. Maka dalam hadis ini, man mata wa huwa yad'u, Barang siapa yang meninggal dunia masih dalam keadaan berdoa. Maksudnya apa? Dua jenis doa. Doa ibadah ataupun doa masalah. Dakhalan nar. Maka dia pasti masuk an-nar. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan juga kalimat niddan. Niddan secara bahasa berarti al-mathil atau asyabih. Al-mathil yaitu serupa. Asyabih satu makna ya, atau dalam bahasa kita tandingan atau boleh diberi nama juga sekutu. Saingan. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, salat, ruku, sujud, saum, sedekah, dakwah. Bertasbih, bertahmid, berzikir, beristighfar. Dia berdoa siang, malam, pagi, sore kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat malam, jam 2 malam dia bangun berwudu, salat, sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sedikit bagian waktu dia, dia serahkan untuk beribadah kepada selain Allah. Misalkan pada waktu tertentu dia masih datang atau berucap dengan ucapan yang mengandung kesyirikan. Salat malam sampai kakinya bengkak. Di akhir penghujung malam, ya, malam hari yang di sana doa diterima oleh Allah. Dia sudah doa, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. Terus dia, sampai menjelang subuh. Satu menit, dia mengucapkan sebuah ucapan. Misalkan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi. Siwaka indal hululil hadithil amimi. Atau sebuah ucapan yang lainnya. Yang berisi makna kesyirikan, penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan tidak ada. Ya memohon kepada Rasul, wahai Rasul. Kemarin dulu saya diceritakan ada sebuah walimah. Ya. Yang mana walimah tersebut ditutup dengan doa oleh pembesar atau sesepuh di daerah tersebut. Di antara doanya yang dibacakan adalah, ya Rasulullah sallimna, ya Rasulullah sallimna, ya Rasulullah sallimna. Wahai Rasul, selamatkan kami, wahai Rasul, selamatkan kami. Rasul sendiri tidak bisa menjamin dirinya selamat. Nah ini bentuk doa. Dalam bentuk doa apa ini? Yang terakhir ini. Doa apa? Masalah atau ibadah? Doa masalah. Kenapa kok diberi nama doa masalah? Karena terucap dengan lisan bermakna permohonan. Nah, kalimat ini saja. Sepanjang malam dia berdoa, sujud, ruku, menangis kepada Allah, minta ampun. Di penghujung malam dia mengucapkan, ya Rasulullah sallimna, ya Rasulullah sallimna. Maka seluruh amalan dia yang sebelumnya pada malam hari itu, yang kemarin dan sebelumnya, terputus. Tertolak. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesyirikan. Barang siapa ya yang kondisinya seperti ini, maka dia telah memposisikan Nabi sebagai niddan, sebagai sekutu, sebagai saingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia meninggal dunia masih dalam amalan seperti ini, beristighatha, memanggil-manggil syekh-syekh tarikat, tarikat, memanggil-manggil, meminta keselamatan, meminta perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh mereka karena mereka sudah meninggal dunia sehingga tidak mendengar. Atau jenis permohonan yang diminta tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang hidup apalagi yang mati. Minta kepada syekh tertentu atau habib tertentu untuk diselamatkan dari banjir. Mana mungkin dia bisa melakukan hal itu. Dan seterusnya. Dari berbagai macam bentuk doa baik doa masalah ataupun doa ibadah. Maka barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia menjadikan bagi Allah tandingan, pasti dia masuk an-nar. Pasti. Apa dalilnya? Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Yang ayat ini sebenarnya semakna dengan hadis ini. Allah menyatakan, innahu man yushrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepadanya al-jannah. Jannah jadi haram untuknya. Sehingga tidak boleh dia meletakkan kakinya di jannah. Wa ma'wahun nar. Dan tempat dia, tempat kembali dia adalah an-nar. Ayat ini persis dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kalimat niddan. Coba perhatikan kalimat niddan dalam hadis. Nah, yang tidak punya kitab melihat di kitab saudaranya. Nah, insyaallah usahakan punya kitab untuk berikutnya ya. Yang tidak punya kitab melihat punya kitab saudaranya, insyaallah untuk berikutnya harus punya kitab. Nah, kalau difotokopi berapa itu kitab tauhid matan? Nah, seperti apa? Lihat Mahdi. Dalla hadza paling 5000 wala. Ha? 5000, ha? 6000. Ya, tambah 1000, 6000. Ha. 6000 harga pisang goreng beberapa buah pisang goreng sama lepet. Nah, barakallahu fikum. Beli. Nah. Difotokopi. Barakallahu fikum. Lah, kalimat niddan dalam hadis tersebut, perhatikan kalimat niddan adalah sebuah isim yang nakirah. Kata benda yang statusnya nakirah, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah an-nidda. Man mata wa huwa yad'u lillahi au yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, dakhala an-nar. La, kalimat niddan di sini nakirah, tidak dinyatakan an-nidda. Maka kalau nakirah yang terletak dalam posisi konteks pembicaraan yang mengandung persyaratan tadi sudah disebut ya, man, maka nakirah di sini sifatnya umum. Maksudnya apa sifatnya umum? Baik niddannya di sini dalam bentuk manusia, pakai sorban, pakai jenggot, pakai siwak, ataupun berbentuk jin, ataupun berbentuk pohon, ataupun berbentuk kawah, berbentuk gunung, berbentuk patung, berbentuk akik, semuanya. Baik itu orang soleh, para nabi, ataupun para malaikat, ataupun bukan orang-orang soleh. Nah, bekas penyanyi misalkan dijadikan niddan bagi Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang seperti ini. Atau orang yang dianggap soleh padahal tidak soleh. Ini juga termasuk dalam kalimat niddan, sehingga umum sifatnya. La nabiyyun muqarrab wala malakan mursala aw wala malakan muqarraban wala nabiyyan mursal. Nah, semuanya dicakup oleh kalimat niddan ini. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, baik nibdan yang dimaksud di sini yang kaitannya dengan syirik akbar, perhatikan ini ya. Seperti yang tadi dicontohkan, ataupun nibdan yang dalam bentuk syirik asghar. Masuk pula dalam ancaman hadis ini. Coba perhatikan. Semakin kita memahami ma'ani, makna-makna ya, sebuah ayat, sebuah hadis, semakin digali, semakin difahami, semakin dikaji terus, semakin kita mengerti, semakin kita takut, semakin kita hati-hati, semakin kita tidak sembrono. Nah. Kemudian qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada di dalam matan ini, yuqalu fulan niddu fulan ay nam qala Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat apa itu, Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, saingan-saingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian semua tahu bahwa tidak mungkin bagi Allah adanya tandingan, tidak mungkin adanya bagi Allah saingan di dalam peribadatan. Saya katakan tadi mencakup ini juga syirik asghar. Naam, mereka-mereka yang menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan dalam bentuk syirik asghar ini tadi. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ada seseorang dari kalangan sahabat. Nah, ini dalil atau hadis ini sekaligus ada faedah penting bahwa akidah sahabat itu di bawah pantauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka, ibadah mereka di bawah pantauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus terkoreksi, beda dengan kita. Kita salah secara zahir aja kadang-kadang enggak ada yang negur. Apalagi yang secara batin atau tidak nampak, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lebih-lebih tidak terkoreksi, tetapi amalan sahabat itu dikoreksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang zahir ataupun yang batin. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, dalam hadis ini seorang sahabat menyatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Nah, Masya Allah wa syi'ta, menyetarakan masyiah Allah dengan masyiah Rasul, atau menyetarakan masyiah Rasul, kehendak Rasul, kemauan Rasul, iradah Rasul dengan iradah atau masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika atau apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh engkau wahai Rasul, kata orang ini. Salah di dalam apa? Berucap. Ya. Salah di dalam berucap. Bagaimana sikap Nabi kepada orang ini? Nah, ini juga sebagai dalil bahwa Rasulullah dalam banyak kondisi, tidak jarang di dalam beberapa sekian keadaan, Rasulullah bersikap tegas. Ya. Dan hadis ini dijadikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas dan keras di dalam masalah-masalah yang memang di sana harus keras dan harus tegas. Kata Rasulullah kepada orang ini, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau telah menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Apakah engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan, sebagai nid, sebagai masil, sebagai syabih bagi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah membimbing setelah itu kepada sahabatnya yang tadi ini, bal masyaallah wahda, justru hendaknya engkau mengatakan apa yang telah dikehendaki oleh Allah satu-satunya. Orang ini hendak sopan maksudnya ya, kepada Rasul, masyaallah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh engkau wahai Rasul. Nah, pakai kalimat dan, wa syi'ta. Coba perhatikan hadis ini. Orang ini menyatakan masya Allah wa syi'ta. Dengan kalimat ini Rasulullah meluruskan sebuah kata-kata. Nah, jadi boleh kadang-kadang bersikap tegas, bersikap keras jika memang kondisi mengharuskan seperti itu. Nah, itu bagian daripada hikmah. Bagian daripada hikmah jika ditempatkan pada tempatnya. Nah, akhirnya Rasulullah membimbing, katakanlah masya Allah wahda. Masya Allah wahda. Tetapi sebagian ulama juga merinci, keluar dari hadis ini boleh bagi seseorang menyatakan masya Allah thumma syi'ta. Pakai kalimat thumma. Karena kalimat thumma berbeda dengan kalimat wa yang pakai waw. Thumma itu tidak mengandung makna penyetaraan. Kalau bahasa kita kemudian. Kalimat thumma ini justru menunjukkan bahwa masyiah manusia ini di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah nyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Nah, ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, hadis ini yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkaitan dengan asyirkul asghar. Berkaitan dengan syirik asghar. Dan ini termasuk salah satu yang dicakup oleh hadis Abdullah bin Mas'ud, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Nah. Nah. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang sah. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah dari hadis Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian berikutnya qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh, wa li muslimin an Jabir radhiyallahu anhu. Subhanallah ya ikhwan, kalau ahli sunnah itu selalu bersikap ilmiah. Nah, di dalam beramal, kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah adalah salah satu mujaddid bagi umat ini yang membersihkan dan memperbaharui akidah umat di masa itu, di masa beliau yang penuh dengan kesyirikan, khurafat dan berbagai macam bentuk penyelisihan dan penyimpangan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih kepada Allah kemudian kepada beliau. Laulallah, kalau bukan karena Allah, thumma, kemudian karena juga jasa beliau, mungkin kita tidak bisa merasakan indahnya, nikmatnya ilmu tauhid ini. Karena dominasi tarikat-tarikat tasawuf dan kelompok Syiah Rafidhah yang mulai masuk ke negeri Najd, kemudian di Jaziratul Arabiyah secara umum, kemudian menyebar sampai ke daerah India, Pakistan, Afrika. Nah, berbagai macam bentuk khurafat. Syekh rahimahullah memulai dakwahnya. Namun yang ingin saya katakan adalah bahwa ahli sunnah orang paling jauh dari sikap ta'asub atau asobiyah. Sikap fanatisme mazhab atau fanatisme golongan. Sehingga mendorong seseorang, menyeret seseorang untuk bersikap membabi buta. Tidak ilmiah. Antum tahu, kitab Tauhid ini disyarah oleh banyak ulama dan hadisnya ditahqiq. Yang sahih dinyatakan sahih, yang hasan dinyatakan hasan, yang dhaif dinyatakan dhaif. Walaupun dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ghafarallahu lahu wa rahimah. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan merahmatinya. Ini sikap ahli sunnah. Tidak kemudian ketika ada orang atau seorang ulama dengan pembahasan ilmiah menyatakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik dalam kitab Tauhid ataupun di dalam Usul Tsalatsah. Siapa yang bisa menyebutkan satu hadis dhaif di dalam kitab Al-Usul Tsalatsah? Naam. Ad-du'a mukhul ibadah. Yang sahih lafadznya? Ad-du'a huwal ibadah. Ketika datang seorang mengkritik dengan ilmiah, diterima kritikan tersebut. Nah, bukan kemudian kita menyatakan ini telah melecehkan ulama. Tidak. Apalagi kita memprovokasi umat dengan menyatakan bahwa ini telah mencaci maki leluhur kita. Bukan cara ahli sunnah yang seperti itu. Bukan cara ahli sunnah. Bukan sikap yang ilmiah. Tetapi sikap yang seperti ini adalah sikap yang dicela oleh Allah di dalam Al-Quran dan dicela oleh Rasulnya. Maka kita pun seperti itu. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada beliau yang telah berjuang membersihkan tauhid ummah. Nah, tetapi tetap sikap ilmiah itu berada pada ahli sunnah. Kita tahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, termasuk mujaddid di masa ini yang jasanya luar biasa kepada umat. Begitu besarnya. Seseorang akan merasakan betapa besarnya jasa kedua ulama tersebut ketika dia semakin jauh menuntut ilmu, terus semakin dalam, semakin dia tahu posisi dan kedudukan keilmuan para ulama tersebut. Dan semakin sadar tentang kekurangan dirinya dan kebodohannya. Dan betapa butuhnya dia kepada karya-karya para ulama besar tersebut. Semakin seorang jauh dari ilmu. Semakin dia segan dan malas untuk menuntut ilmu. Semakin ketika disebut nama-nama besar seperti itu. Seolah-olah sama dengan disebut nama seorang ustadz biasa. Nah. Ketika disebut nama Al-Albani, ya sama kayak ustaz ini Pak. Dalam perkiraan dia. Atau kalau dia menyatakan, wah itu syekh. Itu hanya di lisan saja tanpa dia bisa merasakan indah dan manisnya ilmu syekh Al-Albani. Ketika seseorang jauh dari majalis ilmu. Oleh karena itu sangat penting. Itu pun semuanya ahli sunnah dan para ulama tersebut. Ulama-ulama mulia tersebut tidak mengajarkan kepada umat ini asabiyah, fanatisme golongan, fanatisme mazhab. Tetapi mereka membuka diri mereka masing-masing untuk menerima saran, nasihat, kritikan yang ilmiah. Dan ahli sunnah pun ketika menyampaikan kritikan dan saran kepada ulama-ulama dengan bahasa yang baik, dengan memposisikan mereka sebagai posisinya yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sangat penting. Nah, untuk diketahui oleh setiap muslim terkhusus ahli sunnah. Qala al-muallif rahimahullah wa li muslimin an Jabir radhiyallahu anhu. Jabir itu adalah Jabir bin Abdullah. Naam. Radhiyallahu anhuma. Karena ayah daripada Jabir yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushrik bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu Allah, maksudnya meninggal dunia. Man laqiya Allah ay man mata. La yushriku bihi syai'an. Dalam keadaan dia tidak sedikit pun menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah. Syai'an di sini sama seperti nidan tadi. Mencakup semua yang selain Allah. Mencakup dua jenis syirik, akbar ataupun asghar. Maka barang siapa yang meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada sesuatu apapun, pasti pasti dia masuk jannah. Dan sebaliknya, barang siapa yang bertemu Allah atau meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia akan masuk an-nar. Nah, hadis Jabir ini semakna dengan hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kalimat man laki Allah di sini mengandung isbat penetapan adanya lika Allah, pertemuan hamba dengan Allah Rabbnya di yaumil qiyamah. Kalimat man laki Allah di sini ada isbat liqa'al ibadi rabbahum, penetapan adanya pertemuan hamba-hamba Allah dengan Rabb mereka di hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini pun berisi ancaman tentang perbuatan syirik. Maka kita telah tahu dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang apa itu syirik dan bahayanya, ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua ini mendorong kita untuk kita berhati-hati, tidak menganggap remeh perbuatan ini, atau minimalnya kalau kita pernah berbuat kesyirikan, maka mungkin membuat kita untuk tidak sempat tertawa, membuat kita untuk takut, jangan-jangan ada dosa syirik yang belum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah kita lakukan, yang mungkin karena keterbatasan ilmu kita, atau mungkin kita cukup ilmu tetapi keterbatasan sikap merenung, tafakkur, tadabbur yang ada pada kita, sikap tadzakkur untuk ingat karena kesibukan kita dengan berbagai macam kesibukan sehingga membuat kita jarang untuk bertafakur, bertadabbur, untuk merenung. Ternyata kita pernah di suatu hari berbuat kesyirikan yang kita lupa bahwa kita pernah berbuat syirik. Oleh karena itu kita banyak-banyak merenung, banyak-banyak mengingat apa yang pernah kita lakukan untuk kita kemudian bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu juga disyariatkan kita berdoa dengan doa yang di sana kita meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita tahu, sadar, ingat bahwa kita pernah melakukannya, dan dosa-dosa yang kita lupa bahwa kita pernah melakukannya, atau sampai saat ini kita belum sadar bahwa yang pernah kita lakukan dahulu itu adalah dosa. Maka ini semua mengingatkan kepada kita untuk kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, kita telah menyelesaikan dari bab al-khaufu minasyirik. Qala babun ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Nah, bab ini memang sengaja diletakkan setelah bab al-khauf minasyirik dan sebelumnya bab tahqiqut tauhid, kemudian sebelumnya bab apa? Fadlut tauhid. Nah, setelah kita mengetahui tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang-orang yang bertauhid pada bab pertama, kemudian kita telah memahami tentang apa itu semestinya bentuk perrealisasian tahqiq tauhid yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan. Kemudian Syekh menyebutkan setelah itu bab khauf, sikap takut dan khawatir untuk jatuh terjerumus pada syirik. Maka yang berikutnya adalah bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ini menjelaskan tentang dakwah, kewajiban berdakwah. Kalau kita tahu tentang keutamaan tauhid, kita tahu tentang bahaya tauhid, bahaya syirik bagi mereka yang jatuh kepada kesyirikan, kita tahu tentang hal itu, maka hendaknya kita mementingkan perkara dakwah yang berkaitan dengan perkara tauhid dan dakwah yang mengingatkan umat ini dari bahaya syirik. Dakwah Ad-du'a dalam bab ini yang dimaksud adalah dakwah. Ad-du'a yang dimaksud di sini adalah ad-da'wah. Ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah maknanya adalah ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Ini bab yang keempat di dalam kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullah. Sebelum kita membaca beberapa dalil, nampaknya muallif ingin mengingatkan kita tentang perkara penting ini, perkara dakwah. Jangan kemudian kita yang telah tahu tentang keutamaan tauhid, kita diam, tidak menghimbau, tidak mengajak saudara kita untuk bertauhid dengan benar kepada Allah. Jangan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai dia menyukai, mencintai untuk saudaranya, mendapatkan sesuatu yang dia cintai, dia sukai untuk dirinya sendiri dari perkara-perkara yang baik. Maka kalau kita tahu tauhid, kita mengajak saudara kita, keluarga kita untuk bisa bertauhid kepada Allah dengan benar. Kita mengajak kawan kita, teman kita dan kaum muslimin untuk bisa bertauhid. Kemudian ketika kita tahu tentang bahaya syirik juga, semestinya kita menyegerakan, jangan menganggap remeh. Ada saudara kita jatuh kepada kesyirikan, maka kita berupaya dengan cara-cara yang tepat untuk kita mendakwainya, menyampaikannya kepada dia tentang bahaya kesyirikan ini. Semangat untuk berbuat, semangat untuk mengajak, menyeru umat kepada kebaikan. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini berisi perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan dan menyampaikan kepada umat manusia ini tentang manhaj beliau, tentang metodologi beliau di dalam beribadah, di dalam beramal, di dalam beragama ini. Qul hadhihi sabili, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, hadhihi sabili ay manhaji tariqati maslaki, ini adalah jalanku, caraku, prinsipku. Umumkan kepada mereka. Nah, di sini ada sebuah uslubun balaghi, ada sebuah metode yang benar-benar menarik sekali, yang mengandung makna yang luar biasa dalam ayat ini. Allah memerintahkan kepada nabinya dengan menyebutkan hadhihi sabili pertama kali. Tidak Allah menyatakan kul ad'u ila Allah, katakan wahai Muhammad bahwa saya menyeru kepada agama Allah atau tauhid Allah serta merta begitu, tidak. Tetapi Allah menyatakan qul hadhihi sabili, disebutkan dulu ini caraku, sehingga orang yang mendengar seruan ini tertarik untuk menyimak, untuk memperhatikan apa ini sabil Muhammad ini, menunggu definisi, menunggu keterangan lebih lanjut. Qul hadhihi sabili, sampaikan kepada mereka, hadhihi sabili, ini adalah sabilku, manhajku, prinsipku, metodologiku. Apa itu? Nah, akan dijelaskan berikutnya, sehingga orang yang mendengar ini ya, tertarik untuk serius. Dan ini adalah cara, salah satu uslub, salah satu cara di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan al-haq. Nah, baik melalui lisan ataupun melalui tulisan. Nah, barang siapa yang mempelajari ilmu balagha, balaghatul Quran, maka dia akan mengetahui uslub, tata cara menulis, tata cara menyampaikan yang di sana sudah dipelajari. Enggak perlu cari cara-cara ilmu filsafat, ya, cara-cara para jurnalis, ya, enggak perlu. Di Al-Quran sudah ada cara-cara itu. Rasulullah SAW pun menyebutkan. Ya, Rasulullah menyebutkan bagaimana, dan itulah kelebihan bahasa Arab. Dan itu bagaimana kita mendapatinya? Dengan ta'allum, dengan belajar. Nah, dengan duduk bersimpuh mendengarkan penjelasan para ulama, para mufassirin, para lughawiyyin, para nahwiyyin. Nah, dan ini semua penting bagi kita, terkhusus ahli sunnah. Nah, supaya punya himmah, punya kemauan yang sangat tinggi. Kun rajulan rijluhu fis-sara wa hammatu himmatihi fis-suraya. Jadilah engkau seseorang yang walaupun kakinya berada di bumi, tetapi kemauannya, keinginannya, cita-citanya berada tinggi di atas bulan ataupun bintang. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang bab ini pada kajian berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al muadzin rahmat.